keberhasilan memang sesuatu yang menyenangkan. Keberhasilan itu membanggakan. Tapi ketika semua orang berpacu melebih-lebihkan keberhasilan, seakan-akan dialah sang pahlawan yang lain terabaikan. Itu jadi menyakitkan, karena menjadi sebuah pengkhianatan terhadap fakta kebenaran. Ya, dalam arena hidup ini, semua orang berpacu memuji diri. Tak lagi segan, tak lagi malu menyebut diri yang paling berhasil. Memanfaatkan keuntungan demi keuntungan dalam sebuah situasi untuk bisa mendapatkan sebuah pujian. Kalau saja saya bisa menguntungkan seseorang dan seseorang merasa sangat beruntung dengan keberadaan saya, maka dia akan memuji saya dan menyebut saya sebagai orang yang berhasil. Tentu saja di balik pujian tadi, ia hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih karena mendapatkan kesempatan dari saya yang belum tentu benar, tetapi yang pasti menguntungkan dirinya. Maka dia memuji saya sebagai orang yang berhasil, padahal tak seperti itu kenyataannya. Tapi itulah kehidupan. Tinggal seberapa jauh Anda berhati-hati untuk menerima tiap pujian, supaya tidak jadi lupa diri dan akhirnya saudara bisa jadi menghina diri. Bagaimana tidak, pujian yang berlebihan bisa menggelapkan mata, membuat kita lupa diri, menabrak sana dan sini. Lalu kita akan terjerembab, terjatuh, menjadi tertawaan banyak orang. Pujian tak lagi tersisa di sana, hinaan yang datang silih berganti. Ah, bukankah itu sangat tidak mengenakan? Karena itu hati-hatilah terhadap pujian-pujian yang berlebihan, terhadap orang-orang yang memuji Anda secara berlebihan. Karena apapun namanya sebuah pujian yang berlebihan, itu sangat menyesatkan. Terbiasalah diri untuk melakukan apa yang memang harus dilakukan, tanpa pernah berharap sebuah pujian datang dalam kehidupan. Kalaupun pujian tiba, anggap saja itu sebagai sebuah bonus dan bukan keharusan. Karena dengan demikian, Anda akan menjadi orang yang terus-menerus berlaku baik dan berusaha berhasil. Karena hidup berhasil adalah tuntutan yang sudah seharusnya kita tumbuh kembangkan. Tapi melebih-lebihkan keberhasilan itu bisa jadi malapetaka yang luar biasa. Jangan ada di sana, karena Anda akan tertimpa reruntuhan caci maki yang tak mengenakan. Hati-hati melebih-lebihkan keberhasilan diri, tapi hati-hati pula terhadap orang yang memuji keberhasilan secara berlebihan, karena semua sama berbahaya, sama mematikannya. Semoga Anda dan saya bijaksana untuk tak terjebak di sana. Bersama saya, Bigman Sirait.